Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa rahimakumullah dimanapun anda berada, lanjutkan kembali dalam serial kisah Nabi. Saat ini kita sama-sama akan mengkisahkan kisah Nabi yang kedua, yaitu kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam dikatakan nama aslinya adalah Akhnuh atau Yakhnuh atau Khonuh, sebagaimana sudah kita ceritakan di pertemuan yang sebelumnya. Beliau termasuk salah satu dzuriyah Nabi Syis dan juga berarti termasuk dzuriyah Nabi Adam alaihi salam. Kenapa kok dinamakan Idris? Karena beliau adalah awalu man darasal kutub, adalah awal orang yang mempelajari kitab-kitab suci secara mendetail. Awal orang yang rajin belajar, rajin giat mencari ilmu, sehingga beliau karena seringnya darosa, deres atau mencari ilmu, maka dinamakan Idris. Jadi Idris adalah julukannya. Dikatakan ya Allah SWT menurunkan kepada Nabi Idris 30 suhuf. Kebesaran kepada Nabi Idris alaihi salam. Beliau juga dikatakan awalu man khattal qalam, awal yang pertama kali menulis dengan adanya pena, itu beliau. Kemudian wa khatta siyab, awal yang menjahit pakaian, juga beliau Nabi Idris alaihi salam. Kemudian wa takhadha silah, awal yang menciptakan satu senjata untuk berperang, juga Nabi Idris alaihi salam. Kemudian wa qatal kufar, yang memerangi orang-orang yang membangkang kepada Allah, juga Nabi Idris. Bahkan beliau termasuk salah seorang nabi yang mempunyai pengetahuan atau pendalaman ilmu yang luar biasa dalam ilmu nujum dan hisab, atau biasa kita bahasakan sekarang ilmu falak. Ilmu falak yang begitu rumitnya, ternyata pertama kali yang mempelajarinya dan yang memproklamirkannya adalah Nabi Idris alaihi salam. Ilmu falak itu ilmu bagaimana? Ilmu falak itu ilmu tentang perbintangan, ilmu tentang hisab. Dengan ilmu falak kita bisa tahu waktu asar secara tepat 10 tahun lagi dari sekarang itu kapan nantinya, jam berapa, bisa tahu semuanya. Kemudian Ramadan 1000 tahun lagi itu tanggal berapa, bisa tahu semuanya. Itu menggunakan ilmu falak, ilmu yang luar biasa. Dan awal yang pertama kali memproklamirkan ilmu falak ini adalah Nabi Idris alaihi salam. Hingga sekarang alhamdulillah sehingga kita yang hidup di Indonesia, banyak ulama kita yang ahli ilmu falak, bahkan yang dari Kudus atau dari Pasuruan, mereka banyak menuliskan ilmu, kitab-kitab tentang ilmu falak tersebut. Karena Nabi Idris alaihi salam disifatkan oleh Allah wadzkur fil kitab Idris, ceritakanlah tentang Idris, innahu kana siddiqan nabiyya. Ya, Idris adalah siddiqan, seorang nabi yang jujur. Ini menjadi salah satu dalil bahwasanya setiap nabi itu pasti sifatnya jujur. Enggak mungkin Allah menunjuk seseorang menjadi nabi sedangkan dia itu seorang pendusta. Kita lihat di ayat yang sebelumnya, Nabi Ismail dikatakan innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Nabi Ismail itu di ayat sebelumnya katakan shadiqal wa'di, orang yang memenuhi janjinya, dan itu adalah seorang rasul dan nabi. Nabi itu dikatakan siddiqan nabiyya, seorang yang sangat jujur, dan dialah seorang nabi. Maksudnya seorang nabi pasti punya sifat yang jujur. Kenapa? Karena yang dibawa adalah syariatnya Allah. Dia mendakwahkan ajaran Allah. Tidak mungkin Allah menunjuk seorang pendusta untuk mendakwahkan atau mengajarkan ajaran Allah, karena akibatnya pasti orang akan menentangnya. Karena dialah seorang pendusta, siapa yang mau percaya dengan seorang pendusta? Nabi Idris alaihi salam katakan di sini bahasanya beliau warofa'nahu makanan aliyya. Beliau itu ditempatkan oleh Allah di tempat yang tinggi. Katakan beliau itu hidup di langit yang keempat. Tidak boleh mengatakan beliau hidup di langit yang keenam atau langit ketujuh, atau beliau itu hidup ada di surga. Katakan ada satu kisah yang luar biasa tentang Nabi Idris alaihissalam ini. Dan beliau termasuk salah satunya nabi yang menurut pendapat mayoritas daripada ahli tafsir mengatakan Nabi Idris belum meninggal, tapi beliau hidup ada di surga. Tapi ada juga yang mengatakan sudah meninggal tapi dihidupkan kembali. Nah, kita dengarkan kisahnya bersama-sama. Kata Nabi Idris alaihissalam itu setiap harinya ibadahnya beliau naik ke langit itu sama seperti ibadah seluruh penghuni bumi di zamannya. Jadi penghuni bumi di zaman Nabi Idris ibadahnya itu seberapa dengan satu ibadah Nabi Idris, itu yang naik ke langit sama. Maksud itu sama banyaknya. Fa'ajabat minhul malaikah, malaikat itu merasa kagum. Wah, hebat benar ini. Penghuni bumi digabung semuanya dengan ibadahnya beliau, satu orang ini masih sama. Kemudian yang paling merindukan Nabi Idris ternyata malaikat maut, malaikat Izrail. Sudah kangen dengan Nabi Idris. Mudah-mudahan jangan kangen sama kita, insya Allah. Nah itu kemudian malaikat Izrail ini minta izin kepada Allah untuk bisa bertemu dengan Nabi Idris. Akhirnya setelah itu datang izinnya sama Allah, silakan. Kamu mau ketemu dengan Idris, pengen lihat ibadahnya, silakan. Dan datang kepada Nabi Idris dalam bentuk seperti manusia, anak cucu Adam. Dan Nabi Idris itu tiap harinya itu puasa, yasumud dahar. Tiap harinya puasa. Ketika waktu buka, tawarin orang itu diajak makan, enggak mau makan. Sudah, besok enggak mau makan. Terus enggak mau makan lagi. Akhirnya Nabi Idris heran, ini bukan manusia ini. Kok bisa 3 hari, 3 malam sama sekali enggak makan tapi tetap sehat? Ini bukan manusia ini kayaknya. Dan ditanya malam berikutnya, malam terakhir setelah 3 malam, tanya, kamu siapa? Jawab, saya malaikat maut. Loh, kok bisa di sini? Iya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada saya izin supaya saya bisa menemani kamu. Sudah, malaikat maut ya. Nabi Idris alhamdulillah disambut. Alhamdulillah kita senang bisa bersahabat dengan engkau hai malaikat maut. Kemudian terjalin persahabatan antara Nabi Idris dan malaikat Israel. Hingga akhirnya suatu ketika Nabi Idris mengatakan kepada malaikat Israel, hai Israel, tolong cabut nyawaku. Loh, kenapa? Iya, gini loh, aku ini pengen merasakan mati supaya aku ini selain ini lebih banyak ibadahnya loh. Kamu kan belum jatahnya mati. Mencabut nyawa orang itu loh, sudah jatahnya. Idza jaa ajaluha, kalau sudah datang ajalnya baru kita cabut nyawanya, kata malaikat Israel. Enggak, khusus aku colong disabut sekarang aja. Kau pengen merasakan mati, nanti kamu hidupkan lagi enggak apa-apa. Ada yang Allah diperintahkan, sudah biarkan. Cabut nyawanya. Dan setelah itu seketika itu juga dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah setelah itu mereka nanya, apa sih faedahnya, apa sih gunanya kamu minta supaya dicabut roh kamu? Katakan, iya, aku ini ingin merasakan mati supaya aku ini lebih banyak persiapanku kepada kematian, lebih banyak persiapanku. Ya sudah. Nah, lama kemudian Nabi Idris minta lagi. Mereka Israel, ya, tolong angkat aku ke langit. Kenapain mau ke langit? Iya, aku pengen lihat surga sama neraka. Akhirnya ya sudah, disinggung oleh Allah SWT, diangkat ke langit. Ketika sudah sampai di depan pintu neraka, Nabi Idris minta, wahai malaikat penjaga neraka, tolong bukakan kepadaku pintu neraka, aku pengen lihat neraka, pengen masuk, pengen lihat. Sudah, Nabi dibukakan pintunya, Nabi Idris masuk dalam neraka. Dan lihat-lihat yang ada di sana, setelah itu keluar dari neraka. Wah, neraka seperti itu ya, aku jadi takut maksiat, karena saya pengen lihat surga. Sampai depan pintu surga, ngomong lagi, tolong bukakan pintu surga. Loh, kamu kan belum waktunya masuk surga, gak apa-apa, tolong dah bukakan pintu surga. Pintu dibuka pintu surga, langsung Nabi Idris lari dari malaikat Israel dan berpegangan kepada pohon yang ada di sana. Aku gak mau keluar dari surga. Heboh semuanya para malaikat. Ini belum waktunya mati, kamu masih harusnya hidup, kok gak mau masuk? Kok gak mau keluar dari surga? Enggak mau, saya mau tinggal di surga. Loh, gimana ini? Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus satu orang malaikat sebagai hakim, sebagai penengah di antara perselisihan malaikat itu, ya. Kemudian ditanya, malaikat tadi nanya, Idris, kamu kok gak mau kembali ke bumi, kenapa? Gini, Allah kan berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Aku sudah merasakan mati. Kemudian Allah juga sudah berfirman, wa in minkum illa wariduha, siapapun di antara kamu pasti akan masuki dalam neraka. Namun dalam tafsir yang lain dikatakan masuk wariduha itu waridun ilan nar, masuk dalam neraka itu dalam catatan melewati suratul mustaqim yang mana di situ adalah bawahnya itu api neraka jahannam. orang sudah masuk dalam neraka. Kemudian Allah mengatakan wama hum minha bimukhrajin, dan sesungguhnya penghuni surga tidak mungkin dikeluarkan daripada surga. Kan sudah benar sesuai dengan janjinya Allah. Allah ya sudah, terus kamu diberikan izin, belum saatnya mati, tapi sudah bisa untuk tinggal ada di surga. Nah, itulah sedikit daripada kisah Nabi Idris alaihi salam. Dan saya lihat bagaimana beliau dengan kecerdasannya, dengan keluasan ilmunya, sampai akhirnya beliau pun bisa dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi Idris alaihi salam, supaya kita bisa mengambil hikmahnya. Adapun pelajaran apa yang bisa kita ambil daripada kisah Nabi Idris, nanti setelah jeda yang berikut ini.